Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dalam suasana yang sejuk dan indah ini, kita kembali mengkaji tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga bukan hanya kondisi kita yang sejuk, tetapi hati kita juga dapat disejukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dan mengkaji firman-firman-Nya. Tentu tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi telah kita kaji begitu lama, paling tidak saat sekarang ini sudah memasuki tahun yang kedua. Semoga ini memberikan pencerahan sedikit demi sedikit pada diri kita. Baiklah para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji pada kesempatan ini adalah firman Allah pada surah Al-An'am ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samii'ul 'aliim. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari, dan Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Subhanallah, ayat ini diawali dengan huruf ataf, waw, wa. Di mana ini menunjukkan kepada kita qari'ul Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, bahwa ayat ini adalah lanjutan daripada ayat yang berikutnya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah lah yang memiliki rahmat yang sempurna, maka dalam ayat ini Allah kembali menegaskan kepada kita bahwa Dia jugalah yang memiliki malam dan siang. Proses pergantian malam dan siang diganti dengan malam, perputaran hari demi hari, ini menunjukkan adanya suatu zat yang mengatur, dan pengaturnya itu bukanlah zat yang lemah, tetapi adalah zat yang maha luar biasa kekuatannya dan tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan manapun. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan walahu ma sakana fil lail. Mengapa dikatakan sakana fil lail? Karena malam itu memang adalah as-sukun, tempat kita untuk berdiam dalam pengertian beristirahat. Artinya, ya, apabila ada yang bekerja malam hari, maka ini ditakutkan kerjaannya adalah kerjaan yang menyimpang, kan gitu Ustaz Fajrul, ya. Ditakutkan adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak sesuai, ya, kecuali kalau dia ronda malam tentunya begitu. Dan wan nahar, nahar ini adalah untuk tempat kita bekerja. Inilah indahnya Al-Quran mengajarkan kepada kita, sebagaimana juga disebutkan dalam surah di awal daripada juz 30, amma yatasaalun anin naba'il adzim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dan di dalamnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan waja'alna al-laila libasa, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam itu bagi kita untuk beristirahat. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ayat kali ini kita awali dengan satu pertanyaan kepada Ustaz Zainal, mungkin tentang mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir ayat ini Ustaz menyebutkan Sami'ul 'Alim, seakan-akan ada yang harus didengar dan ada yang harus diketahui dari apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berkaitan tentang malamnya atau siangnya, atau berkaitan dengan orang-orang yang merugi karena tidak beriman itu, Ustaz? Iya, benar sekali kata Ustaz Ardiansyah. Jadi kata-kata mendengar dan mengetahui ini terkait pada dua hal. Karena kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dan kita juga telah menyaksikan bahwa malam itu kita hanya bisa mendengar saja. Malam tidak bisa dilihat. Manusia tidak dapat melihat di kegelapan malam. Karena apa? Karena keagungan Al-Quran, mukjizat Al-Quran telah mengatakan jauh-jauh hari dari dahulu bahwa al-lail itu sangat terkait dengan sami'. karena manusia itu tidak bisa melihat kecuali di siang hari. Untuk itu di ayat lain disebutkan wan naharo mubasyiroh, dan kami jadikan siang itu melihat, karena malam itu tidak bisa dilihat, cuman yang bisa dapat adalah didengar. Suatu hal yang lebih menarik lagi bahwa memang suara pada malam hari itu sangat jelas. Iya. Mungkin di siang hari kita tidak mendengar jam yang berdetak. Iya. Tetapi ketika di malam hari itu menjadi suatu hal yang sangat nyaring suaranya. Bisa mengganggu tidur. Bisa mengganggu tidur. Nah, ini merupakan bukti ketika kita ingin bangun tidur, maka dibuatlah alarm atau jam beker. Supaya apa? Supaya subuhnya tidak tertinggal. Nah, itu disebut dengan Lail, sangat terkait dengan Sami, dan Nahar sangat terkait dengan Al-Alim, siang dengan Allah Maha Mengetahui. Kenapa? Karena semua terlihat di siang hari sehingga diketahui dengan cukup jelas. Ini satu hal, merupakan sisi mujizat Al-Quran. Dan hal yang lain seperti kata Ustaz Ardiansa juga, bahwa As-Sami Al-Alim, bahwa apa yang dilakukan oleh manusia yang mengolok-olok dan mendustakan itu diketahui bisik-bisik dia antara sesama mereka dalam merekayasa untuk mengolok-olok Nabi, mengolok-olok Islam, mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala, diketahui Allah, karena Allah Maha mendengar, dan lebih dari itu Allah juga Al-Alim, mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hatinya. Jadi ini merupakan sangat terkait pada dua hal yang disebutkan oleh Ustaz Ardiansa tadi. Iya, memang kadang kalau kita melihat apakah itu film atau kita membaca buku, memang selalu orang mengatur strategi atau siasat untuk mengalahkan musuhnya atau untuk melakukan sesuatu hal yang tidak terpuji, itu sembunyi-sembunyi kan begitu, yeah. Ustaz. Maka saya teringat Ustaz Fajrul dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang kebaikan itu adalah yang engkau ridai dari hatimu, dan sesuatu maksiat itu adalah maha ka fi sadrika wa karihta ayat tali alaihin nas. Adalah sesuatu yang apa menggerenyam ya Ustaz, di dalam hati kamu, dan kamu takut kalau manusia mengetahuinya. Bagaimana Ustaz kalau kita ambil tentang hal ini Ustaz? Iya. Kalau kita melihat dari firman Allah ini, dari kata As-Sami Al-Alim, As-Sami dari kata Samia, tentu pendengaran itu bergantung terhadap sesuatu yang kita dengar kan begitu, atau sesuatu yang memiliki gerakan kan begitu. Apa yang kita dengar dari pendengaran itulah kita akan pengetahuan itu datang kan begitu. Maka pengetahuan itu datang karena kita mendengar, melihat dan menciumnya, maka segala sesuatu itu dapat kita ketahui kan begitu. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kita di sini dengan memakai dengan mendengarkan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala wa huwa as-sami'ul alim, Allah itu lebih daripada apa yang kita dengar dan lebih daripada apa yang kita ketahui. Makanya ketika Allah berfirman walahu masakan, di sini yang pertama kali hikmahnya adalah kita mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma masakan fil lail wan nahar, ini adalah indikasinya Allah memberikan fasilitas kepada manusia, yaitu malam dan siang, atau siang dan malam. Siang dijadikan segala aktivitas, dan setelah itu Allah juga memberikan ketenangan setelah melakukan aktivitas yang begitu panjangan. Karena proses inilah yang akan kita lalui sehari-hari. Dan untuk kita supaya menjaga syariat Allah ini, maka Allah firmankan dan menutup ayat yang ke-13 ini dengan mengatakan wa huwa as-sami'ul alim, apa yang kita kerjakan, segala aktivitas yang kita kerjakan pada siang hari itu dan ketenangan yang kita dapatkan di malam hari itu, Allah sangat mengetahui dan Allah Maha mendengar, bahkan sangat mengetahui hal itu semuanya. Jadi maka kita ketika mendengarkan firman Allah seperti ini, as-sami'ul alim, maka kita harus berhati-hati dan harus mengambil i'tibar sebagaimana ayat yang sebelumnya, agar kita dapat memanfaatkan ketika kita menjalankan aktivitas di siang hari. Begitu juga ketika kita menenangkan hati atau menenangkan segala apa yang sudah kita alami seharian pada malam hari tersebut. Baik, para pendengar rahimakumullah, kalau kita kembali ke pangkal ayat ini, maka kita akan menjumpai ada kata-kata lahu. Walahu, yang ini menunjukkan adanya al-ihatah, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menguasai secara menyeluruh apa yang ada di alam semesta ini, baik siang dan malam. Nah, kalau kita melihat sebenarnya antara siang dan malam itu sebenarnya tidak pernah terjadi. Artinya tidak ada batasannya, kan begitu Ustaz Fajrul? Artinya kalau kita sekarang siang, di tempat yang lain malam, kan begitu. Di tempat yang lain malam, di kita siang. Artinya Allah Subhanahu wa taala yuhit fi kulli awqat wal amkan. Begitu. Allah Subhanahu wa taala meliputi setiap waktu dan tempat. Ya. Jadi kalau kita melihat Ustaz Zainal, bagaimana sebenarnya ayat ini mampu memberikan penjelasan kepada para pendengar tentunya dan kepada kita yang hadir tentang pengetahuan Allah yang meliputi, artinya tidak ada bertahap, kan? Manusia itu kan bertahap pengetahuannya. Ketika dia kecil dia tidak bisa melihat, ya, ketika dia masih bayi dia masih sangat terbatas penglihatan, yang pertama sekali dia miliki adalah pendengaran. Tentu ini tidak ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Ustaz Zainal lebih mampu mengelaborasikan, Ustaz. Iya, jadi sebelum kita mengetahui bahwa Allah itu bersifat al-alim, al-alim bagi Allah Subhanahu wa taala telah kita kutip bersama, lam yasbikhul jahl, tidak didahului dengan kebodohan. Yang lebih penting lagi adalah bahwa di sini walahu masakana. Kata-kata sakana di samping fil laili wan nahar, ada sakan. Kenapa? Karena memang manusia itu hidup ingin mencari ketenangan. Ketenangan itu memang didapat di malam hari lebih prinsipnya. Kemudian juga bisa mendapat ketenangan juga di siang hari. Tetapi di samping ketenangan anggota tubuh yang kita temukan di waktu tidur, sebenarnya ada lagi ketenangan yang lebih dari itu, yaitu ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebutkan walahu masakana. Jika Anda ingin hidup tenang, maka sebenarnya sumber dari ketenangan itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda meraih sumbernya, maka Anda akan merasa tenang di malam hari, di siang hari, dimanapun dan kapan saja. Jadi ini merupakan kata kunci yang menarik, bahwa sebenarnya jangan ragu-ragu hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita harus melaluinya dengan kesabaran. Karena ketika sabar, maka sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Melalui jalan sabarlah Anda akan mencapai ketenangan. Melalui jalan takwalah Anda akan mencapai kebahagiaan. Karena pada waktu Anda bersama Allah Subhanahu wa taala, ketenangan dan kebahagiaan itu didapat. Apa kata kunci kok kita mendapati ketenangan bersama Allah? Karena dia memiliki langit dan bumi, sebagaimana pada ayat 12 di sini, karena dia memiliki malam dan siang, juga karena dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya, subhanallah, memang demikianlah indahnya Al-Quran. Ya, semakin kita renungkan isi kandungannya, semakin kita lihat sisi-sisinya, maka akan semakin memberikan kepada kita pembelajaran yang luar biasa dan pencerahan yang luar biasa. Betapa kalau kita lebih mendetail lagi melihat kepada ayat yang mungkin singkat seperti ini, tetapi setelah kita dalami makna ayat huruf demi hurufnya, ternyata memberikan jawaban daripada kehidupan kita ini. Ya, maka tentu kita haruslah menjadi orang yang puas dengan apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dalam artian bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul kita jadikan siang itu untuk bekerja mencari yang halal, mengkais rezeki kita dari yang halal, dan tentu dengan kehalalan itu dia akan menjadi berkah. Dan jadikanlah malam itu adalah tempat untuk kita beristirahat. Artinya apa? Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Jangan sampai dengan harta yang kita miliki itu kita kemudian menjadi orang-orang yang melalaikan tugas-tugas kita dari tugas ibadah kepada Allah, tugas keluarga dan tugas yang lainnya, di mana itu juga tidak kalah wajibnya untuk kita perhatikan. Nah, para pendengar rahimakumullah, hidup di kota modern sering sekali membuat orang menjadi workaholic, orang yang gila kerja, sehingga dia menzalimi anak, istri, keluarga, serta menzalimi dirinya sendiri, sehingga dia hidup dalam kesengsaraan. Sebenarnya sebelum kenikmatan itu sendiri dia terima, banyak orang yang mencari dunia, bekerja siang dan malam, sehingga ketika ia bekerja itu ternyata belum lagi dia dapat menikmatinya, ternyata dia harus sudah meninggalkan dunia ini. Inilah yang ingin di berikan sindiran, teguran kepada kita agar kita ini menjadi orang yang mampu menyesuaikan dan mampu berbuat itu sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukankah Allah itu adalah Al-Hakim yang maha bijaksana, dan kita pun haruslah bersifat seperti sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut, sehingga kita mampu memposisikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini memberikan pencerahan bagi kami dan bagi kita semua yang mendengarkannya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda terus mengikuti kajian ini, dan kami sangat mengharapkan koreksian dan tegur sapa dari para pendengar yang berbahagia. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin, Ustaz Safiar dan Ustaz Fajrul mengucapkan terima kasih ala husni istima'ikum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.